Oke, langsung aja bareng-bareng Palapa buat teman kedua semuanya goyang ya. Oke. Oke. Yo. Palapa. Oh, Palapa. Tangannya diangkat bareng-bareng yo. Asik. Umbul Modio. Goyang lagi, bro. Kesayangan. Yo tutup lagi lagi. tepuk tangannya buat Pak.